Kenapa kalau saya pengajian pakai kacamata hitam? Supaya kalau ada kimcil cantik saya ngelirik gak kelihatan. Bukan, saya pakai kacamata hitam karena saya kurang tidur. Kantung mata saya besar karena kurang tidur. Saya sehari semalam paling tidur 1 jam, jarang ketemu istri. Kadang-kadang seminggu baru ketemu istri. Maka hidup saya semuanya cukup kecuali kelon, insya Allah. Maka karena fisik tidak pernah dilihat oleh Allah, jangan pentingkan fisikmu. Maka saya sering mengatakan kepada mbak-mbak, Dek, ingatlah, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi ingat, cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Yang tepuk tangan itu karena merasa wajahnya jelek, insya Allah. Pancen elek kaya cangkemmu ya deh. Jadi jangan hanya berorientasi kepada fisik, jangan hanya berorientasi kepada wajah. Kita sering dandani fisik tapi lupa mendandani akhlak. Kita sering memperbaiki fisik, rambut kurang baik kita bawa ke salon, wajah kurang baik kita bawa ke salon. Apalagi kalau di kota-kota besar, Pak, subhanallah, teknologi kecantikan sekarang luar biasa. Alis dikerok, sulam alis, gambar buntut kalau jengking, idep disambung ala Sahrini, cetar membahana, yang kiri 1 cm, yang kanan 1 meter, hidung pesek bawa ke Singapura, oplas operasi plastik, suntik solikin, silikon, wajah didempul. Kalau dulu orang-orang tua itu kan teknologi kecantikannya sederhana, kalau mau pengajian tinggal dandan, wedaknya cuma 1 merek saja, wedak FIFA nomor 4. Coba kalau regane 1.500, wedake Bagoran, itu sudah cantik. Kalau mbak-mbak kimcil ini, masya Allah, malam mau tidur pakai skin toner, bersihkan pakai krim malam, pagi krim pagi, dan seterusnya. Sudah bedaan masih pakai blush on, bentuk lipstick macem-macem, gigi merongos pasang kawat, macem-macem. Padahal sering saya sampaikan, orang yang pakai kawat gigi itu dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang merongos. Maka saya tidak pernah mengizinkan istri saya pasang kawat gigi. Saya hanya membayangkan kalau sampai istri saya pasang kawat gigi, tak cipok entek cangkemku, tak kan. Santai saja, Bro. Apa kuwi? Wayahe-wayahe mbahmu durung, durung wayahe. Maka kamu yang merongos santai saja. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Innallaha la yanduru ila ajsamikum. Allah tidak melihat fisikmu. Wala ila suwarikum. Gambarmu juga dilihat tidak dilihat oleh Allah. Makanya saya itu orang kalau berangkat ngaji tidak pernah penampilan macam-macam. Sudah 15 tahun saya pakai belangkon. Sudah 15 tahun saya pakai belangkon. Dulu sering dihina sama orang, kiai kok belangkonan. Lah urusanmu apa? Aku tuku belangkon ya duit-duitku dewe, sing tak wadahi ya ndas-ndasku dewe. Saya sebenarnya mau pakai kayak gini, begitu pakai malah dibilang kayak ban pelek pindah ning dase Miftah. Orang itu sering ribut dengan penampilan. Saya enggak ada penampilan macam-macam. Sebelah kono kok horor ya. Ora lucu malah guyu iki lak malah horor to kowe. Tak delok matane kaya ngopo to kowe. Oh, ana wong to, Gus. Mau ra ketok. Oke, kacamata sik. Kuwi ya ngono kacamata copot difoto. Sai lah kacamata larang. Enggak tak kayak gini ketinggalan nak ciloko tapi pengajian amplop ora jelas kelangan kacamata lah ya cilok. Santai saja, Gus Miftah Kiai Nyentrik bertarif 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Apa meneh sing ngundang persetan community, 7.5M, pitulungan setengah meksa. Gambarmu tidak dilihat oleh Allah, walakin angin pastine kata Kanjeng Nabi, yang duru ila kulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan perbuatanmu. Maka untuk apa fisik cantik tapi kelakuan tidak cantik? Ku yo desa ndrondangak yo ngalah. Grobokan, grobokan. Ana drone ndangak ngene karo mlongo. Ngulat tiba ning cangkemmu piye jal kuwi? Dia itu jalan di atas kamu, kamu melihat aku biar videonya bagus malah ayu-ayu katrok. Ana drone mlongo. Yang dilihat oleh Allah hati dan perbuatanmu. Maka disitulah kenapa kemudian dikatakan, ya Rasulullah, mahual ismu, Kanjeng Nabi, dosa itu apa? Apa jawaban Rasulullah? Al ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Gak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman. Saya tanya sama mbak-mbak di lokalisasi, mbak Lunde, Renio, aku ngomong. Kalau kamu berbuat dosa, berbuat jelek, kamu berzina, hatimu nyaman apa enggak? Enggak, Gus. Tetap saja saya merasa berdosa. Saya kasih contoh, pengajian saya terakhir di lokalisasi Sarkem, ada mbak-mbak cerita. Pak Kiai, saya mau cerita. Apa, Nduk? Saya kemarin dapat tamu menjelang subuh. Terus begitu saya bercinta dengan tamu saya mendengar adzan subuh. Saya langsung andilau antara dilema dan galau. Kenapa? Baru kumpul sama tamu dengar adzan subuh, dia merasa berdosa. Padahal mohon maaf, orang yang dilabeli WTS. Saya tanya, begitu dengar adzan subuh apa yang kamu lakukan? Saya bilang sama tamu, sorry mas, pending dulu. Keren banget toh, kelon pakai pending. Wah, hebat banget toh. Ini menunjukkan apa? WTS sekalipun masih punya kebaikan di dalam hatinya. Ketika dia berbuat maksiat, hatinya merasa tidak nyaman. Ini WTS. Makanya saya tidak nyaman kalau minumnya datang terlalu lama. Enggak nyaman saya. Bapak Kapolres minum apa, Bapak Kapolres? Ini Bapak Kapolres ini pangkatnya kompol, komisaris polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya bapak polisi. Menang aku dan aku ki seneng lano polisi gelem mangkat ngaji. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau pak polisi kau seneng ngaji, besok matinya pas pengajian. Amin. Tapi lano polisi gaweane mau ning dalan tok matine tabrak truk, hati-hati lho. Kamu jangan seudan sama polisi. Polisi Indonesia itu sekarang keren, sekarang baik. Kalau polisi Indonesia itu punya program namanya promoter, ya kan ya. Ini baik semua. Maka kemarin saya di Mabes Polri ditanya, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Baik, tapi yang paling baik ada dua, patung polisi sama polisi tidur. Saya bilang begitu. Kalau kemudian ada polisi jelek, itu bukan polisi tapi oknum polisi. Polisi ini nyebai mong siji dan polisi ciluk ba. Wih nyebai banget, lampu merah menggok ngeng, iya ilah, danco danco aku. Itu namanya polisi cilukba itu. Karena saya dulu pernah punya pengalaman dengan Brigjen siapa itu waktu itu, Wakapolda Jogja sekarang, dulu ajudannya Pak SBY, mau berangkat ke istana Imam Sugianto namanya, dicegat polisi cilukba, tapi suwi danco kon tak bilang. Kadang-kadang itu yang menjelek-jelekkan nama polisi itu oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab. Wah gitu, tilangan, gowo SIM, gowo helm, STNK komplit. Kamu saya tilang apa? Enggak ada tutup pentil, matamu, matamu. Hubungane iki apa ngono? Kok tutup pentil barang diungkit-ungkit iki lho. Wong ya teko matamu kuwi ora. Apa wakapura sudah mungkin kok wakapura kok nilang ning dalan kurang menggawean. Kita doakan mudah-mudahan polisi Indonesia diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Tidak dilihat, tapi yang dilihat adalah hatinya. Walaki yang duru ila kulubikum. Saya ini bolak-balik ini ngobrol. Pansos lu. Jenggotin luru kaya wedus ini. Pantesan wingi pas aku korban kaya wedus hilang siji. Ayo ndang amene tak gantol drone kok.